Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang membahas tentang at-taqlid. Qabl. Iqra ya Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala at-taqlidu ta'rifuhu. التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب العزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين. ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان عام وخاص. الأول فالعام أن يلزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. الثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس مأدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. نعم. التقليد تعريفnya secara lughah adalah wad'u syai' fil 'unuq muhitan bihi, meletakkan sesuatu di leher dengan melingkarkannya. Kal qiladah, seperti kalung. Ya. Jadi qiladah itu dari taqaba qallada yuqallidu taqlidan. Ya. Alatnya itu namanya qiladah. Ya. Nah, adapun menurut istilah taklid itu ittiba'u man laisa qawlu hujjatan, mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujjah. Ini ditambahkannya ai biduni hujjatin, ittiba'u man laisa qawlu hujjatan biduni hujjatin. Itu fil qawli wal amal, fil qawli wal amal, mengikuti seseorang yang perkataannya bukanlah hujjah tanpa hujjah dalam perkataan atau perbuatan. Ya. Siapa saja orang yang perkataannya itu bukan hujjah selain Nabi, selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang mafhum, ya kan. Kalau qaulullah wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam itu hujjah. Nah, dan juga selain al-ijma. Ya, al-ijma ini karena ijma itu hujjah. Juga selain qaul sahabi. Kalau kita berpendapat bahwa qaul sahabi itu adalah hujjah. Dan sudah dibahas ya, qaul sahabi ini hujjah atau bukan hujjah. Ya. Kalau dalam kitab ini kemarin disebutkan apa? Yang sahih dia hujjah selama tidak adanya apa? Pengingkarannya. Itu yang dipilih oleh penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berpendapat qaul sahabi itu hujjah selama tidak ada apa? Pengingkaran dari sahabat yang lain. Jelas? Nama itu selain itu. Jadi qaul sahabi bila ada pengingkaran masing-masing bukan hujjah. Paham? Apalagi qaul tabi'in, qaul atba' at-tabi'in. Ya. dan para imam setelahnya. Itu bukan hujjah. Jelas? Nah, maka kalau diikuti qaul yang orang itu bukan hujjah qaulnya. Ini namanya taklid. Tapi tadi kita tambahkan yaitu bila diikuti biduri hujjah, tanpa hujjah. Misalkan seorang imam mengatakan perbuatan ini hukumnya haram. Dia tidak membawakan hujjah atas perkataannya, tidak dengan dasar Al-Quran, tidak dengan dasar Al-Hadis, tidak dengan dasar ijma, ya, atau qaul sahabat misalnya, ya. Ini sebagai apa, contoh saja, iftiradiyah, anggaplah misalkan ada begitu seorang imam yang punya pendapat begini, tidak ada dasar hujjahnya. Maka kalau seseorang mengikuti qaul imam tadi tanpa melihat dasar hujjahnya tadi, maka berarti dia apa? Taklid. Paham? Taklid kepada orang tersebut. Tayyib. Nah, tapi kalau mengikuti qaul orang yang dia itu hujjah, mengikuti qaulullah, qaul rasul, atau ijma, atau qaul sahabat, ya, ala qaul yang menurut satu pendapat yang mengatakan qaul sahabat itu hujjah, maka ini bukan taklid namanya. Tapi namanya apa? Ittiba. Kalaupun dikatakan taklid, itu kata Syekh ala wajhil majaz wa tawassu. Sifatnya bahasa kiasan saja. Nah, begitu. Kemudian di manakah tempatnya taklid? Syekh katakan di sini ada dua. Taklid itu tempatnya ada dua. Yang pertama, ayyakunal muqallid aamiyan. Bila orang yang bertaklid itu dia aami, orang yang betul-betul awam, buta. La yastabi'u ma'rifatal haq bi nafsi. Dia tidak mampu mengenali kebenaran atau hukum dengan sendirinya. Ya, tidak punya kemampuan untuk itu. Itu namanya aami. Maka fa farduhu at-taqlid. Kewajiban orang yang awam seperti ini, dia taklid. Wajib itu. Ini. Apa dasarnya? Liqaulillahi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah oleh kalian ahlu dzikr, orang yang berilmu, jika kalian tidak berilmu. Itu obatnya. Ya, syifa'un iyas, obatnya kebodohan adalah bertanya. Nah, bagaimana caranya? Yuqallidu afdala man yajidu ilman wa waraan. Dia ikuti siapa saja dari orang yang berilmu yang dia bisa temui, yang bisa dia dapati, yang paling afdal ilmu dan waraknya. Dua ini, keilmuannya dan waraknya. Cari yang paling dia anggap menonjol ilmu dan waraknya. Itu yang dia ikuti. Fa in tasawa 'indahu ithnani. Kalau ada dua orang alim sama, ya, dari sisi keilmuan dan kewaraannya, khayyara bainahuma, silakan dia pilih. Mau ini boleh, mau itu boleh. Yang penting apa? Dia sudah upayakan yang terbaik untuk dia. Paham? Nah, begitu. Yang kedua, ayyuka alil mujtahid. Taklid itu bisa terjadi pada seorang mujtahid. Ya. Ketika terjadi hadithah, terjadi suatu peristiwa, ini dia bukan ami, dia mujtahid, tapi dia mengalami suatu peristiwa taqtadil fawriyah, yang peristiwa tadi menuntut segera dihukumi, segera dihukumi. Wala yatamakkanu minan nadhar fiha, dan dia tidak punya kemungkinan untuk menelitinya karena terbatasnya waktu atau sarana, ya, referensinya terbatas. Sementara ini harus diputuskan segera, harus diputuskan segera. Fayajuzulahu taqlid hina idzin, di saat itu boleh bagi mujtahid tadi untuk taklid, walaupun hukum asalnya dia haram untuk taklid. Paham ya? Tapi kalau kondisinya seperti itu, jais, boleh. Sebagian mereka mengatakan ada syaratnya, kebolehan itu ada syaratnya, yaitu alla takunal mas'alah min usuliddin, bila masalah tadi tidak termasuk perkara akidah yang wajib untuk diyakini, karena akidah itu katanya wajib untuk dipastikan, sementara taklid itu hanya dzan saja. Ya, ini tidak mungkin. Sebagian membesarkan seperti itu, tapi saya katakan yang rajih tidak dibesarkan seperti itu, karena dalilnya umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ayatnya fi siyaq itsbati risalah, di dalam konteks menetapkan risalah. Dan risalah kan umum ya, termasuk di dalam apa? Di dalamnya usuluddin. Jelas? Nah, begitu pula seorang yang ami, dia enggak mungkin mengenal al-haq dengan dalil-dalilnya. Kalau dia tidak mampu mengenal hak sendirian, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali apa? Taklid. Dan Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sehingga taklid ini tempatnya ada dua, terjadi pada seorang yang ami, paham? Terjadi pada seorang yang dia mujtahid tapi dalam kondisi terdesak. Kalau yang ami, maka dia wajib taklid, sudah enggak ada yang lain. Jelas, dia wajib taklid karena dia harus mengamalkan agama kan. Enggak mungkin saya enggak sholat dulu karena saya belum tahu secara dalil ya, dari taklid misalnya, sehingga sudah saya pray dulu ya, saya mau sholat atau mau belajar dulu ya. Belajar apa? Mau belajar baca dulu. Loh, bagaimana sementara dia sudah mukallaf ya kan, dia harus sholat. Ya sudah, dalam kondisi seperti itu dia harus taklid karena sholat itu kewajiban bagi setiap mukallaf. Sementara dia ami, belum mengerti untuk mengenal sholat secara apa keilmuan gitu, dia belum bisa. Paham? Dia ikuti saja alim yang dia percayai keilmuan dan kewaraannya. Sudah, ikuti sambil dia belajar. Paham? Nanti dia bisa perbaiki keadaannya sedikit demi sedikit begitu. Ini maksudnya. Yang kedua, mujtahid yang mengalami situasi yang sempitnya, darurat. Maka di saat itu dia dihukumi boleh taklid. Ada yang mempersyaratkan selama masalahnya bukan masalah akidah, tapi kata syekh yang rajih tidak dipersyaratkan seperti itu. Paham? Karena ayatnya umum. Jelas? Dan Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum. Jelas? Begitu pula ayatnya terkait dengan masalah risalah, dan risalah itu di dalamnya adalah apa? Usuluddin. Nah. Kemudian taklid itu ada dua kata syekh. Kalau tadi kan tempatnya ya, taklid itu terjadi pada ami, juga terjadi pada mujtahid. Sekarang macamnya taklid ada dua. Ada taklid am, ada taklid khas. Am itu artinya semua masalah. Enggak ada yang enggak taklid. Semua masalah taklid. Bagaimana itu caranya? Dia ikuti satu mazhab tertentu, dia ambil semua urusan agamanya dari mazhab itu. Sehingga ditanya, "Apa agamamu?" Ada orang-orang apa? Agamaku NU misalnya. Apa agamamu? Agamaku NU. Masyaallah. Naam. Ini. Artinya apa? Semua urusan agamanya diambil dari situ. Ini namanya taklid apa? Am. Aqidah, ibadah, muamalah ikut. Ya. Apa yang menjadi ketetapan ulamanya. Oh, gitu sudah. Ini namanya taklid am. Apa hukumnya taklid am ini? Kata sih, ikhtalafal ulama fihi. Ulama berbeda pendapat menghukumi taklid yang am seperti ini. Ada yang mengatakan wujub, wajib itu. Kenapa? Li ta'adzuril ijtihad fil mutaakhirin. Karena enggak mungkin ijtihad bagi orang belakangan. Jadi sebagian ulama mengatakan pintu ijtihad itu sudah tertutup. Tidak ada lagi mujtahid kalau zaman sekarang. Ada yang mengatakan penutup para mujtahid itu siapa? As-Suyuti. Sudah, setelah dia enggak ada lagi mujtahid. Ada yang mengatakan Ibnu Hajar, setelah dia enggak ada lagi mujtahid. Nah, begitu. Paham? Sehingga dengan keyakinan seperti itu, maka enggak ada orang yang bisa mandiri itu. Sehingga semua orang harus taklid. Subhanallah, termasuk di dalamnya siapa? Ibnu Rajab Al-Hanbali. Menulis satu risalah yang mengharuskan umat mengikuti satu dari mazhab yang ada. Enggak boleh lepas dari mazhab yang ada itu. Sehingga para ulama kata, ya laitahu, ya seandainya beliau tidak menulis itu buku. Nah, tapi itu yang namanya zallah, ya. Ketinggian. Nah. Ini satu kaul mengatakan ya bahwa apa taklid am ini wajib ya bagi apa? Mutaakhirin, orang belakangan. Kenapa? Ta'adzurul ijtihad. Enggak mungkin ada ijtihad orang belakangan. Begitu. Ini saking apa? Langkanya ilmu zaman belakangan. Sehingga mereka sampai begitu. Yang lain mengatakan tahrim, haram, tidak boleh ijtihad am itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena dengan seorang taklid am maksudnya, karena dengan dia taklid am itu mengharuskan iltizam mutlak, mengikuti secara mutlak selain Nabi. Padahal yang namanya ittiba itu kan hanya untuk Nabi. Nah, dengan adanya taklid am berarti dia menjadikan selain Nabi apa? Yang dia ikuti semua kaulnya. Jelas? Dan ini sesuatu yang bertentangan dengan banyak dalil, ya kan? Jadi, nah ya, pendapat yang kedua ini yang shawab. Anda tulis di situ ya. Wa huwa shawab. Yang kedua ini adalah yang benar. Artinya apa? Pintu ijtihad itu tidak tertutup. Tidak tertutup. Masih terbuka. Masih terbuka. Nah, hanya saja apa? Tetap dengan memenuhi syarat-syaratnya. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fil qawl bil wujub itu ta'atu ghairin nabi. Ya, itu ta'atu ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli amri wa nahi wa huwa khilaful ijma'. Pendapat yang mengatakan wajib taklid am, pendapat yang pertama itu, itu ada bentuk ajakan untuk menaati selain Nabi dalam semua perintah dan larangannya. Dan ini menyelisih ijma. Bahwasanya tidak ada yang ditaati secara mutlak kecuali Allah dan Rasulnya, ya kan? Adapun selain Allah dan Rasulnya, ketaatannya tidak secara mutlak. Ya kan? Naam. Wa jawazuhu ma fihi ma fihi. Dan yang mengatakan boleh ya, taklid am ini fihi ma fihi, di dalamnya apa yang ada di dalamnya, artinya yang mengatakan jawaz itu juga ada kesalahan seperti yang mengatakan wajib. Paham? Sehingga qaul yang mengatakan wajib atau qaul yang mengatakan jaiz itu sama-sama apa? Khilafus shawab. Ya. Khilaful shawab. Enggak benar. Paham? Yang benar apa? Haram. Jelas? Jelas maksudnya? Haram. Kalau taklid am itu hak, haram. Jadi, oleh karena itulah kata Nabi SAW apa? Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Nah, kalau mereka belajar ilmu dunia saja lelah mati-matian, ada yang program wajib 9 tahun dengan biaya gedung yang mahal, dengan segala pengeluarannya, mereka rela melakukan itu ya. Bahkan ilmu yang mereka pelajari itu lebih sulit daripada ilmu apa? Din. Mana lebih mudah belajar sin kos tangan sama rukun Islam, ya. Atau syarat-syarat wudu dengan dalilnya sangat mudah, asal mau duduk, mau baca, mau dengar, mau nulis, gitu kan? Ada upaya, karena yang namanya ilmu kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum, dengan belajar dia sampai. Yang menjadi sulit itu kalau apa? Tidak ada selera, tidak mau usaha. Kan gitu. Naam. Sehingga kesimpulannya yang benar, taklid am ini apa? Haram. Karena konsekuensinya mengharuskan mengikuti selain Nabi SAW. Yaitu khilaful ijma'. Jelas? Lu katakan. Man yantazama madhhab mu'ayyana. Siapa orang yang memegangi satu madhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlid li'alimin akhar aftahu, kemudian dia melakukan yang berbeda dengan madhab tersebut tanpa taqlid kepada alim yang lain yang memberinya fatwa, wala istidlal bidalil, dan juga tanpa berdalil dengan suatu dalil, yaqtadi khilaf dzalik, yang dalil tadi menuntut kesimpulan yang berbeda dengan hal itu, wala udzur syar'i, ya, dan tidak pula apa ada udzur syar'i, yaqtadi hilla ma fa'alahu, yang menuntut halal apa yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini kata sih wa huwa muttabi'un li hawa, itu dia orang mengikuti hawa nafsu, fa'ilun lil muharram bi ghairi udzrin syar'i, melakukan perkara yang diharamkan tanpa uzur syar'i. Naam. Jelas? Wa hadha munkar, dan ini munkar. Kalau dia ikuti satu madhab, selalu dia menyelisih madhab tadi, ya, tanpa mengikuti alim yang lain. Ya ini seleranya sendiri gitu. Kamu madhabnya apa? Saya Syafi'i. Tapi setelah itu dia enggak konsekuen dengan Syafi'iyahnya. Paham? Tanpa mengikuti madhab yang lain, dia ikuti maunya dia saja. Kalau lagi enak ya enak, kalau lagi enggak ya enggak. Paham? Tidak pakai dalil, ya, tidak ada uzur. Maka ini namanya apa? Ittiba'un lil hawa. Ya. Mengikuti hawa nafsu, dan itu haram. Paham? Mungkar. Amma adapun idza tabayyana lahu, bila nampak jelas bagi dia, ma yujibu rajhana qawlin ala qawl, sesuatu yang mengharuskan dikuatkannya suatu pendapat atas pendapat yang lain, imma bil adillah al mufassalah, ya, entah itu dengan dalil yang terperinci, in kana ya'rifuha, kalau dia bisa mengerti dan yafhamuha, bisa paham, wa imma bi ayyara ahad ar-rajulain a'lam bi tilka al-mas'alah min al-akhar, atau dia lihat satu orang ini lebih mengerti masalah lain daripada yang lainnya, wa huwa atqallillahi fi ma yaqul, dan dia lebih bertakwa kepada Allah pada apa yang diucapkan, fayarji'u an qawlin ila qawl, kemudian dia merujuk kembali dari suatu pendapat kepada pendapat yang lain, limithli hadha, karena semisal ini alasannya, fa hadha yajuz, kalau ini boleh. Paham? Dia pertama kali mengikuti suatu madhab. Ya, misalkan dia kayak Imam Nawawi ya. Dia bermadhab apa? Syafi'i. Dia ikuti madhab Syafi'i. Tapi setelah dia pelajari, ada qaul yang lain selain qaul Syafi'i yang ini dalam pandangan dia lebih rajih. Entah dengan dasar dalilnya atau dia lihat rajul yang ini lebih berilmu daripada yang pertama, ya, dalam masalah ini. Paham? Maka dia mengganti pendapatnya. Dia enggak ikut di pendapat yang dia pegangi, dia ganti pendapat yang lain. Karena pertimbangan seperti ini. Dalilnya lebih kuat atau keilmuannya lebih dalam daripada yang pertama dalam masalah tersebut. Maka ini boleh. Bal yajib, bahkan yang kayak gini wajib. Paham? Jelas? Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Paham? Begitu. Karena yang namanya apa mengikuti dengan dalil itu wajib, kan? Di mana saja adanya, dari siapa saja datangnya. Ya kan? Baik. Ini yang kedua adalah taklid yang khas. Apa itu taklid khas? Artinya dia enggak semua masalah agama dia taklid. Nah, masalah tertentu saja. qaul muayyan fi qadhiyah muayyanah. Suatu pendapat tertentu dalam masalah tertentu. Ini hukumnya jaiz. Boleh. Apabila dia tidak mampu mengenal al-haq ya, dengan cara beristihad dalam masalah tadi. Sama saja, entah itu hakiki yang betul-betul tidak mampu, atau dia mampu tapi kondisinya masyaqqah azimah, tidak bisa langsung begini. Ya, butuh jerih payah yang sangat, yang tidak mungkin, sehingga dia dari uzur. Ini namanya taklid khas. Jelas? Sekarang apa fatwanya seorang mukallid? Nah, kembali pada ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka yang diperintahkan kita untuk bertaklid adalah kepada ahlul ilmi. Ya, ahlul dzikri itu ahlul ilmi. Nah, sekarang mukallid. Mukallid pasti enggak ahlul ilmi. Wal muqallid laisa min ahlil ilmi al matbu'i. Yani muqallid itu tidak termasuk ahlul ilmi yang diikuti. Dia hanya tabi', tabi' li ghairi. Sehingga tidak termasuk dalam ayat ini. Jelas? Maka fatwa al muqallid itu tidak boleh diikuti. Jelas? Bahkan Ibnu Abdul Barr dan yang lain mengatakan ajma'an nas. Manusia sepakat ala anna al muqallid laisa ma'dudan min ahlil ilmi. Muqallid itu tidak termasuk ahlul ilm. Ya, ada dulu deh. Tinggal dikit. Sekarang apa itu ilmu? Ilmu itu adalah al-ma'rifatul hasilah an dalil. Pengetahuan yang dicapai berdasarkan dari dalil. Jadi nama ilmu itu adalah pengenalan yang bersumber dari dalil. Amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Kalau tanpa dalil itu namanya taqlid. Paham? Kemudian apa fatwa, apa hukumnya fatwa berdasarkan taqlid? secara terperinci. Ya, kalau secara umum tadi apa? Tidak boleh. Tidak boleh karena muqallid itu laisa min ahli ilmi, ya kan? Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah lebih merincinya. Kata beliau ada tiga qaul. Ada yang mengatakan boleh. Apa tidak boleh? Ya, la yajuz la tajuz al-fatwa bil taqlid. Enggak boleh berfatwa dengan taklid. Paham? Nah, karena yang namanya taklid itu bukan ilmu. Sementara fatwa tanpa ilmu itu apa? Haram kan? Haram. Dan ini pendapat kebanyakan al-ashab, maksudnya yaitu al-hanabilah dan juga jumhur asy-syafi'iyah. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan fatwa dengan taklid itu boleh kalau kaitannya dengan kepentingan pribadinya. Dia berfatwa untuk dirinya sendiri. Paham? Jelas? Tapi kalau itu untuk kepentingan orang lain, enggak boleh. Dia berfatwa dengan taklid. Yang ketiga mengatakan boleh indal hajah wa adamil ilmi. Apa? Adamil alim al-mustahid. Boleh ketika butuh dan tidak adanya alim mustahid. Dan ini yang dikatakan ashahul aqwal, yang paling benar. Wa alaihi lamal, dan ini yang diamalkan. Demikian dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jelas? Tayyib, sehingga fatwa muqallid itu apa secara umum tidak boleh karena muqallid tidak termasuk apa? Al-ilmi. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ya, rincinya ya. Ada yang mengatakan boleh kalau untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Ada yang mengatakan boleh indal hajah. Paham? Maka yang ketiga ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Kemudian saya katakan wa bihi yatim ma aradna kitabata. Dengan ini tamatlah apa yang kami hendak menulisnya fiha bihi mudzakkarat mujizah, dalam catatan yang singkat ini. Nasallaha ayyul himana rusyda fil qawl wal amal. Kita memohon Allah agar memberikan kita bimbingan dalam ucapan dan perbuatan. Wa ayyukalil amalana bin najah. Innahu jawadun karim. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi. Selesai pembahasan al-usul min ilmi. Nanti kalau antum belajar ke kitab usul yang lebih tebal lagi, urutannya itu sama kayak gini. Cuma perluasannya yang beda. Kalau kita yang mutawassit agak lebih panjang. Kalau mutawalat sangat panjang. Cuma urutannya seperti ini. Yang hafalkan urutannya dan punya gambaran global. Ya, bab pertama ini globalnya seperti ini. Itu sebagai dasar mengenal yang namanya usul fiqh. Kalau nanti antum buka kitab-kitab yang lebih besar, kalau sudah tahu kerangkanya seperti ini, itu lebih bisa apa? Mudah merujuk dan mengambil faedah dari buku-buku tadi. Paham? Jadi diharapkan ini buku diulang-ulang, dihafalkan, gitu, dipahami. Kalau ada yang masih kesulitan, coba ditanya. Ya. Terus bagaimana selanjutnya? Lanjutannya. Apa yang dikaji maksudnya? Pasangannya. Usul dan kuaidnya. Siapa Ustaz? Al-Kuaid Al-Fikhiyah Sa'adik. Ya, ini gimana Ustaz? Ya, tanya tukang. Tukang buku.